Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nusi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Walakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim 'ala habibina sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana thabbit qulubana ala dinik. Thabbit qulubana ala dinik. Thabbit ya Rabbana qulubana ala dinik. Wa'inna ya Rabbana ala taqwiyati imanina. Wahsyurna yawmal qiyamati ma'azumrati awliyaik wa asfiyaik wa sulahaik wa anbiyaik wa ma'a habibik sayyidina Muhammad. Urzukna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du. Sangat kami cintai yang kami muliakan, rindu-rindu keridhaan Allah, rindu kemuliaan di dunia dan di akhirat yang kami cintai. Alhamdulillah, malam ini kita bisa berkumpul kembali di rumah Allah, di majlis mulia, majlisnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taman surga Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga pertemuan kita saat ini benar-benar akan dicatat sebagai muqaddimah berkutu pertemuan dan perkumpulan kelak di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seperti Allah mempertemukan jasad kita saat ini, semoga Allah mempertemukan hati kita dalam cinta karena Allah. Karena itulah sebab kita bisa saling memberi manfaat. Sebab dengan cinta itulah kita bisa saling tolong-menolong dalam kebaikan secara sesungguhnya. Baik antara guru dengan murid, sahabat dengan sahabat, orang tua dengan anak. Jika hidupnya tidak dibarengi dengan cinta, maka susah untuk saling memberi manfaat. Termasuk ilmu. Kunci agar ilmu itu mudah diterima, maka harus ada cinta. Cinta di antara kita, baik yang menyampaikan ilmu atau yang menerima ilmu. Yang menyampaikan ilmu, kalau dia menyampaikan ilmu tidak dengan cinta, maka ilmu tidak akan sampai kepada orang lain. Ada orang menyampaikan ilmu dengan kesombongan, dengan merendahkan, bukan dengan cinta. Akan tetapi baginda Nabi menyampaikan ilmu dengan cinta, karena merindukan siapapun yang mendengar ilmu beliau agar selamat hingga masuk surga. Begitu juga para sahabat dan penerus-penerus baginda Nabi, ulama dari masa ke masa, kalau mereka menyampaikan ilmu, mereka bukan dengan kesombongan. Tidak ada kesombongan. Akan tetapi dengan cinta, dengan kasih sayang. Kemudian yang mendengar ilmu pun juga demikian. Kalau kita ingin mendapatkan ilmu dari siapapun, maka hendaknya harus ada cinta di dalam hati kita. Kalau tidak ada cinta, susah ilmu untuk kita dapat. Ilmu yang disampaikan dengan kebencian tidak akan sampai. Ilmu yang diambil dengan kebencian pun tidak akan didapat. Syarat pertama adalah cinta. Kemudian yang kedua adalah harus ada tawadhu. Tidak boleh ada kesombongan di antara seorang guru dan seorang murid. Guru pun tidak boleh sombong, murid pun tidak boleh sombong. Kalau guru menyampaikan dengan kesombongan, ilmunya tidak akan nyampe. Seorang guru itu karena memang oleh Allah diberitahu lebih dulu. Akan tapi sang murid pun bisa melampaui sang guru dalam ilmunya. Hanya karena dia lebih tahu lebih dulu, maka dia hendaknya memberitahu. Makanya dia disebut guru. Akan tapi kemuliaan yang sesungguhnya di hadapan Allah adalah hanya Allah yang tahu. Maka tidak pantas kalau seorang guru mengajar dengan kesombongan. Harus dengan tawadhu. Bahwa seorang guru datang itu menyampaikan ilmu itu bukan hanya mengatakan bahwa sang murid itu memerlukan ilmunya. Tidak. Sang guru pun memerlukan pahala dari Allah, membutuhkan pahala dari Allah. Jadi enggak ada ustaz keliling ke sana kemari bagi-bagi surga. Tidak. Enggak ada ustaz bagi-bagi surga, karena ustaz pun belum ada jaminan surga. Yang benar adalah ustaz keliling ke sana kemari, berceramah, berdakwah, mengajar ke sana kemari, karena mendambah surga. Barangkali surganya dibawa oleh jamaah yang datang, jamaah yang mendengar, jamaah yang mengikutinya. Mungkin ada di antara jamaah ini adalah orang yang masya Allah kerjaannya tidak baik, dengan bermacam-macam dosa dilakukan, akan tapi menghadiri majlis taklim tersebut. Kemudian dia tobat, kemudian menjadi orang yang soleh atau solehah, kemudian diampuni oleh Allah, kemudian masuk surga. Kisahnya orang yang katanya badung bandel masuk surga itu nanti, kalau sudah di surga, kok ngelihat gurunya kepleset masuk neraka, enggak bakal terima. Akan minta kepada Allah, ya Allah, aku masuk surga gara-gara guru itu. Angkat. Jadi ini, guru itu cari surga. Bukan bagi-bagi surga, enggak pantas guru itu sombong. Begitu juga seorang murid. Kalau murid sombong tidak akan mendapatkan ilmu. Harus ada ketawaduan di dalam hati seorang murid. Dan jika seorang murid di dalam mencari ilmu itu kok tidak tawadu, hatinya dengan kesombongan dan tidak ada cinta kepada guru yang mengajarinya, biarpun yang mengajarinya adalah nabi seperti Nabi Muhammad, nabi agung seperti Rasulullah, maka dia tidak akan bisa baik dan tidak akan bisa benar. Karena hatinya sombong, karena hatinya tidak ada cinta, maka muncullah murid hebat, murid cerdas, akan tapi dia adalah ahli neraka yang paling dalam, yaitu Abu Jahal. Lihat, Abu Jahal murid belajar bersama Nabi, tapi di dalam hatinya ada kebencian dengan Nabi, tidak ada cinta dan sombong kepada Nabi. Maka dimanapun murid itu berada, kalau dia sombong kepada gurunya, biarpun gurunya wali kutub, jangankan kok gurunya seorang wali kutub, gurunya nabi pun dia tidak akan bisa selamat. Ini adalah kunci yang harus dimiliki bagi seorang yang menuntut ilmu dan siapapun dari para guru yang ingin menyampaikan ilmu. Kalau sudah diambil kunci, gurunya menyampaikan dengan cinta dan gurunya pun menyampaikan dengan tidak sombong, tidak memandang orang lain dengan pandangan merendahkan, akan tapi dengan pandangan kasih sayang dan cinta, maka ilmu itu akan mudah ditransfer, mudah dikirim. Kemudian di sisi lain, lihat, seorang murid pun memandang guru dengan cinta kasih, karena meyakini itulah penyambung antara dia dengan Rasulullah. Kemudian setelah itu dia tidak ada kebencian di dalam hatinya, tidak sombong, maka begitu mudahnya ilmu didapat. Ini yang perlu kami sampaikan, bahwasanya di antara kita ini yang paling mulia di hadapan Allah adalah yang paling tulus. Tidak jaminan ustadznya lebih dulu masuk surga. Hati-hati. Tidak jaminan ustadznya lebih dulu masuk surga. Kalau hatinya tidak tulus, kalau hatinya bukan baik, hati yang tertata, bukan hati yang tulus, maka tidak akan selamat guru tersebut. Semoga Allah memberikan keselamatan kepada kita semua, baik yang sudah menjadi guru atau yang masih menjadi murid. Semoga kita adalah guru dan murid ahli surga semuanya. Kalau sudah bersama baginda Nabi, sudah tidak ada gelar guru mana, mana guru, mana murid. Semuanya ngeriung, melingkar di halaqah bersama baginda Nabi. Semua melihat wajah Nabi SAW dengan penuh kegembiraan. Sudah tidak terlihat lagi mana si guru dan mana si murid. Yang penting ketulusan. Baik. Kita lanjutkan membaca kitab Sulam Taufik. Kita sudah sampai kepada kitab Sulam Taufik oleh al-musannif rahimahullah ta'ala, nafa'an Allah bi wa bi ulumihi fid daraini ila anqal faslun fasal fi ma yajibul imanu bihi minas sam'iyati, fasal tentang hal-hal yang harus diimani minas sam'iyati, dari hal yang kita peroleh dari mendengar berita. Jadi lihat, orang bisa meyakini, orang itu bisa meyakini karena sesuatu itu adalah dicerna oleh akalnya. Maka muncullah keyakinan buah daripada akal. Yakin, ini nanti ada nanti masalah makulat, sesuatu yang masuk akal. Tapi sekarang ini ada sam'iyat. Sam'iyat itu kita meyakini sesuatu, tapi dengan berita yang kita peroleh. Dan adapun masalah berita itu disepakati oleh semua orang, orang bisa meyakini dengan sesuatu yang bisa dicerna oleh akalnya atau sesuatu yang bisa ditangkap oleh inderanya, matanya, atau yang bisa didengar oleh telinganya. Jadi ada dengan akal. Nanti adalah masalah wujud Allah dan sebagainya menggunakan dalil akli, akal yang digunakan. Kemudian ada yang dengan mendengar. Kalau dengan akal mungkin nanti insya Allah akan dibahas tentang bagaimana wujud Allah, kita menggunakan akal kita. Sebelum adanya penjelasan tentang nama Tuhan itu adalah Allah, para filsuf sudah bersepakat bahwasanya Tuhan itu ada. Akal itu begini contohnya, akalmu itu tidak bisa nerima, kecuali akal kita itu tidak bisa nerima yang berbeda dengan kenyataan tersebut. Contoh, kursi yang ada di hadapan ini ada yang membuat atau tidak? Yakin? Dari mana? Anda tidak melihat. Kan tidak ada yang melihat, siapa yang membuat? Hah? Tapi akal kita tidak bisa mengingkari, pasti ada yang membuat. Baru gila dikatakan kalau enggak ada yang buat, itu terjadi dengan sendirinya. Itu namanya akal. Menggunakan akal faham, pasti ada yang membuat. Tidak ada orang yang mengingkari ini. Ayo, ada yang mengingkari? Gila, dia langsung masuk rumah sakit gila. Masjid ini terjadi dengan sendirinya. Percaya? Ada yang Padahal saya datang ke sini baru masjid sudah berdiri. Siapa yang membuat? Saya tidak melihat tukangnya kok. Kalau saya ngomong, berkata, masjid ini terjadi dengan sendirinya karena tiupan angin dari sana kemudian membentuk jendela-jendela. Gila saya. Baik. Ini amat dengan akal. Kita bahas nanti masalah akal ini. Masalah akal kita bahas nanti. Ini baru pembahasan masalah akliyat. Kita akan bicara tentang sam'iyat. Orang bisa percaya dengan berita kok. Dengan berita. Dengan catatan, yang memberi berita adalah orang yang bisa dipercaya, pasti Anda akan percaya tentang cerita tersebut. Yang tidak percaya, dia lagi-lagi orang gila. Namanya sam'iyat. Bahkan kadang bisa percaya biarpun yang memberitahu bukan orang yang terpercaya. Misalnya, yang pernah ke sana jangan ngomong. Anda pernah ke Amerika? Tidak pernah. Tidak pernah ya? Pernah melihat? Melihat? Tidak pernah. Gambar di TV. Terus katanya, lah kok percaya? Yakin ada Amerika? Yakin? Yakin. Dari mana? Berita. Berita apapun dari orang yang enggak jelas, Anda bisa percaya kok. Beritanya dari orang yang enggak jelas, dari televisi, dengar kita setiap saat, radio, guru ngajar di sekolah, tentang benua-benua, dan sebagainya. Akhirnya semakin hari semakin yakin. Padahal beritanya ngacak. Banyak orang, namanya mutawatir itu nanti, berita yang dibawa oleh orang banyak, biarpun orang tidak beriman, kita bisa percaya. Percaya kan? Tidak melihat Amerika, tapi dengar berita. Coba orang itu enggak punya mata, enggak punya telinga, bisa paham Amerika? Tidak bisa. Enggak bisa dengar, enggak bisa melihat. Terus dari mana tahu Amerika? Enggak bisa. Berarti di sam'iyat. Jadi orang bisa bisa percaya dengan berita. Padahal tadi yang memberitakan kepada Anda acak radio siapa, Anda televisi siapa, Anda juga tahu, orang siapa yang ngomong tidak tahu. Tapi ternyata pada kenyataannya Anda percaya dengan berita adanya Amerika, adanya Australia, adanya Malaysia, adanya ini semuanya, adanya Cirebon, belum pernah ke Cirebon. Yang belum pernah ke Cirebon saja coba. Percaya di Cirebon, karena apa? Yang ngomong tetangga Anda, saudara Anda pernah ke Cirebon, percaya kok. Namanya itu sam'iyat, berita. Yang memberitakan asal. Sekarang jika yang memberitakan adalah orang yang Anda percaya, orang yang baik selama ini terbukti tidak pernah bohong. Ada mungkin 40 orang di sini yang Anda tahu tidak pernah berbohong sedikit pun. Tak tahunya dia bercerita bahwasanya, aku pas ke pantai selatan, di situ saya berjalan menemukan sebuah pulau misalnya. Percaya tidak kira-kira? Ya percaya, wong yang ngomong, wong asal saja saya bisa percaya, apalagi yang ngomong orang yang bisa dipercaya. Baik. Yang ngomong orang bisa dipercaya, kita bisa percaya. Kalau tidak percaya, Anda gila. Jadi sam'iyat. Kecuali yang ngomong satu orang sang pendusta. Setiap hari dia bohong dia. Pokoknya kerjanya bohong, bohong, bohong. Tentunya berita, wah kalau saya kemarin jalan ke Bandung, di sana saya ketemu ini, dia pembohong. Ya kalau pembohong saya kayak percaya, kayak tidak. Karena pembohong. Tapi kalau yang bercerita orang yang bisa dipercaya, maka kita akan yakin, percaya. Apalagi jumlahnya besar. Jumlahnya banyak, kalau satu orang saja orang yang bisa dipercaya mungkin ada keraguan-keraguan kok. Tapi kalau sudah jumlah banyak, maka tidak. Tidak akan kita mengingkari. Bahkan jika yang beritahu kepada kita orang kafir sekalipun memberitakan tentang berita adanya negara-negara di sana, jauh di sana, kita bisa percaya kok. Ini kunci yang kami hadirkan. Anda percaya dengan Nabi Muhammad atau tidak? Yakin. Nabi saya, Nabi kita semuanya, gelarnya Al-Amin, yang sangat bisa dipercaya, tidak pernah berdusta. Orang Arab pun semua mengatakan Muhammad tidak pernah berdusta. Kemudian beliau orang yang jujur, tidak pernah berdusta. Dan Anda iman di hari ini. Hari ini pun Anda telah beriman kepada Nabi Muhammad. Lah kalau beriman kepada Nabi Muhammad, berarti akan yakin dengan berita yang dibawa oleh Nabi Muhammad melalui Al-Quran dan hadis-hadis yang mutawatir, hadis yang diriwayatkan oleh orang jumlah yang banyak. Marwahu jam'un an jam'in la yumkinu tawatu'uhum 'alal kadhibi. Hadis yang perawinya adalah jumlah yang besar seperti Quran, semuanya mutawatir. Jadi ada penukilan ilmu dari Nabi itu dinukil oleh sahabat Nabi dengan cara ahad, khabar ahad atau mutawatir. Kalau mutawatir itu adalah yang membawa berita itu orang banyak, so tidak mungkin berdusta. Kalau ahad tidak sampai derajat mutawatir, bilangannya masih mungkin diragukan, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya yang berita. Tapi kalau sudah jumlah banyak, namanya mutawatir. Nah, membangun akidah hanya dengan berita mutawatir yang dibawa oleh riwayat. Jadi tidak semua hadis nanti bisa kita gunakan untuk membangun akidah. Artinya ada beberapa berita di dalam hadis Nabi nanti yang jika ada orang tidak percaya pun masih beriman. Tapi ada berita yang disebutkan oleh Nabi di dalam hadis, orang wajib percaya karena yang meriwayatkan adalah mutawatir, orang yang jumlahnya banyak. Al-Quran semuanya mutawatir, yang meriwayatkan Al-Quran bukan satu orang, ribuan, puluhan, ratusan orang. Baik, maka jika ada orang mengingkari apa yang disebutkan di dalam Al-Quran, maka hukumnya kafir. Disebut kafir. Kalau orang mengingkari apa yang disebutkan dalam Al-Quran, maka hilanglah imannya. Karena mutawatir. Sama yang diberitakan oleh Nabi, yang diberitakan oleh orang yang jumlahnya banyak, mutawatir, yang mengingkari, maka keluar dari iman. Nah inilah yang akan kami bahas pada kesempatan ini. Hal-hal yang wajib kita yakini, yang diambil berita ini dari Al-Quran dan dari hadis-hadis Nabi yang mutawatir, dan yang mengingkari maka keluar dari iman. Maka kita harus yakin. Inilah kita akan masuk pembahasannya. Famin dzalika adzabul qabri. Di antaranya, kita harus yakin adanya siksa kubur. Yang tidak meyakini adanya siksa kubur, maka dia keluar dari iman. Dan ini kunci, ini adalah kubur sampai orang masuk surga, itu ada cerita-cerita yang panjang. Maka nanti ada namanya usulul akidati, pokok-pokok akidah. Bagi yang tidak meyakininya, maka dia keluar dari iman. Siksa kubur, wa na'imuhu, kenikmatan kubur harus kita yakini. Jadi kapan orang meninggal dunia kemudian masuk alam barzah, maka di alam barzah dia mendapatkan kenikmatan, kenikmatan di alam barzah bagi ahli iman, dan bagi ahli maksiat pun mendapatkan siksa di alam barzah. Ini harus kita yakini. Itulah yang kita dalam hadis sahih, kita selalu minta perlindungan dari Allah di dalam pungkasan tasyahud kita setelah kita Allahu fil alamina innaka hamidum majid. Biasanya kita tambah doa, Allahumma inna a'udzubika min adzabil qabr wa adzabin nar wa min fitnatil mahya wa mamati wa min fitnatil mahya. Allahumma inna a'udzubika min adzabil qabr, adzab kubur, wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Jadi banyak riwayat-riwayat tentang itu semuanya. Intinya bahwasanya kita harus yakin adanya siksa kubur. Yang tidak percaya adanya siksa kubur, dia keluar daripada iman. Kemudian nikmat kubur. Kemudian dua soalul malakaini, pertanyaan dua malaikat. Pertanyaan dua malaikat itu hak riwayat yang mutawatir. Soalul malakaini, malakaini adalah hak mungkar wa nakir. Kita harus yakin adanya pertanyaan kubur. Makanya ini keimanan yang harus kita yakini, tapi melalui sam'iyat. Kita dengar beritanya, kejadiannya belum. Kalau kita melihat ada orang tabrakan atau orang naik loteng, orang kelihatan di mata kita, kita yakin karena kita melihat. Tapi ini kita tidak melihat. Tapi kita wajib yakin. Kenapa wajib yakin? Sebab yang memberitakannya adalah siapa? Nabi Muhammad SAW, baik melalui Al-Quran atau hadis Nabi yang mutawatir. Malaikat wal malaikatu alul malakaini munkar wa nakir. Pertanyaan dua malaikat, munkar dan nakir. Nah, munkar dan nakir, malaikat yang dia itu akan tampak kepada seorang hamba sesuai dengan amal kita. Anda seorang yang salihah, maka malaikat akan tampak kepada Anda dengan bentuk yang lembut santun. Anda yang saleh pun demikian, Anda menemukan malaikat dengan bentuk yang lembut santun indah. Akan tetapi jika ada orang ahli maksiat, lihat wajahnya menyeramkan, suaranya lebih lantang dari halilintar. Sebelum bersuara pun sudah takut, apalagi nanti ketambahan suara yang lebih lantang dari halilintar. Sudah takut, kaget, plus beban rasa takut oleh dosa-dosa yang menyelimutinya, mengiringinya. Maka di saat ditanya, dia tidak akan bisa menjawab, hanya bisa berkata, menrebuk. Siapa Tuhanmu? Enggak bisa menjawab, lalu digebuk oleh malaikat. Ini malaikat pertanyaan mungkar nakir. Maka bersiaplah, persiapkan diri Anda untuk ditanya malaikat mungkar nakir. Dan ingat, dosa yang dilakukan seorang hamba waktu berada di dunia ini, jika belum diampuni oleh Allah, maka akan muncul pertama dosa tersebut adalah waktu mau dicabut nyawanya, ditampakkan neraka oleh Allah. Na'udzubillah. Semoga Allah mengampuni dosa kita sebelum mati. Jangan main-main. Memang ada pengampunan setelah mati, tapi tidak kami takut. Kami tidak ingin mencicipi neraka biarpun sedetik. Kita ingin bahasanya Allah mengampuni dosa kita di saat kita di dunia. Waktu sakaratul maut, dosa sudah diampuni oleh Allah. Dengan apa itu semuanya? Dengan istighfar yang kita baca. Memohon ampun yang serius kepada Allah. Dengan sakit yang kita rasakan. Dengan musibah yang Allah timpakan kepada kita. Itu semua tidak lain adalah mengurangi siksa di akhirat nanti. Maka yang mendapatkan musibah, bersabarlah dan banyaklah beristighfar. Memohon ampun kepada Allah. Takutlah kepada Allah. Allah Maha Kasih memberi kesempatan kepada Anda yang masih bisa bernafas untuk mohon ampun sebesar apapun dosa yang dilakukan seorang hamba. Kalau dia serius meminta ampun kepada Allah, dihapus. Dihapus. Maka tidak perlu kita merasa takut setelah itu, asalkan kita betul-betul tobat. Maka jangan menunda tobat, hei hamba Allah. Jangan menunggu tobat, jangan menunda tobat. Kalau kita menunda tobat sampai esok hari, iya, kalau esok hari milik kita. Kalau keburu malam harinya mati bagaimana? Hari ini, detik ini, Anda pulang dari tempat ini, sudah Anda baca istighfar sebanyak-banyaknya, sambil mengingat dosa yang banyak dan sebesar apapun dosa yang dilakukan seorang hamba. Kalau hamba tersebut menyesali, mengadu kepada Allah, Allah yang Maha Pengasih akan mengampuni. Dan Allah mencintai hamba tersebut. Yang dicintai Allah bukan saja ahli ibadah, akan tapi yang dicintai Allah adalah sang pendosa, tapi kemudian bertobat. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai hamba yang bertobat. Maka jangan menunda pertobatan Anda. Kalau Anda menunda pertobatan, Anda akan dikagetkan di saat menjelang kematian Anda. Sakaratul maut, ditampakkan neraka jahannam. Maka dalam keadaan sakit, tambah sakit. Akan tapi bagi ahli iman, yang berindu baginda Nabi, cinta kebaikan, sering mohon ampun kepada Allah, dihapus dosanya oleh Allah sebelum mati, sebesar apapun dosa, kalau sudah Allah hapus, tidak akan tampak di saat dicabut nyawanya. Akan tapi akan ada kabar gembira di saat nyawa Anda dicabut nanti. Wa absyiru bil jannati lati kuntum tu'adun. Ahli iman atau sang pendosa, tapi dia segera bertobat, tidak pernah menunda-nunda tobat, kalau dia mati akan ditampakkan oleh Allah surga. Ditampakkan surga. Sakaratul maut, yang katanya sakit dan menyakitkan. Sakit yang paling sakit dirasakan seorang hamba di dunia adalah di saat sakaratul maut. Karena sakaratul maut belum mati dia. Menjelang kematian merasakan sakit yang sangat, dan sakit yang sangat tidak bisa dibayangkan seperti apa. Akan tapi rasa sakit itu menjadi tawar dan hilang di saat kita melihat surga Allah yang sangat indah. Maka ayo bergegas untuk menghapus dosa-dosa kita dengan memohon ampun kepada Allah, adukan semua kesalahan kita kepada Allah yang Maha Pengampun, sehingga di saat kita nanti dicabut nyawa kita, yang terlihat adalah surga bukan neraka. Kemudian setelah mati, ini masuk alam barzah. Selagi belum diampuni dosa kita di dunia, akan tampak dosa itu di akhirat, di alam barzah. Di alam barzah akan tampak. Alam barzah itu adalah alam penantian antara alam dunia dengan alam akhirat nanti. Di situ ketakutan, na'udzubillah, seram, mengerikan. Akan tapi jika Anda adalah orang yang sering memohon ampun kepada Allah, dosa memang ada, akan tapi kita sering minta ampun kepada Allah, menyesali dosa-dosa, lalu Allah mengampuni dosa kita, maka di saat di alam barzah kita tidak akan melihat dosa itu lagi, karena sudah dihapus oleh Allah. Ingat, dosa itu ada yang diampuni oleh Allah dengan tiga cara. Yang pertama, Allah memberikan pengampunan cuma-cuma waktu di dunia dan dengan istighfar. Cuma-cuma dengan istighfar tadi. Yang kedua adalah Allah mengampuni dosa kita dengan musibah yang Allah timpakan di dunia. Semuanya masih indah selagi di dunia. Cuman dari dunia, di dunia yang indah, pengennya kita diampuni Allah tanpa musibah. Amin. Ya, ada, kalau Anda dapat musibah, itu diampuni oleh Allah. Bagi ahli iman ada yang ketiga setelah itu. Jika ternyata bagi ahli iman kok belum diampuni dosanya di dunia karena istighfarnya, atau belum diampuni di dunia karena tidak ditimpakan musibah kepadanya, tapi dia punya dosa, tapi dia ahli iman, akan ditunda nanti, akan dihukum oleh Allah, mulai daripada dia sakaratul maut, dia akan merasakan, kemudian di alam barzah, hingga nanti di padang mahsyar, sampai masuk neraka, kemudian setelah itu nanti, setelah itu baru diangkat ke surga, diampuni. Tapi cara mengampuninya adalah dihukum dan disiksa dulu. Mau? Saya tidak mau. Semenit pun saya enggak mau. Saya enggak pengin masuk surga, neraka. Semenit pun. Jangan sombong dengan neraka. Enggak apa-apa, di neraka satu jam setelah itu masuk surga. Hah, satu jam. Satu menit saja enggak mau saya. Ngeri. Enggak usah, panasnya neraka itu, panasnya api neraka, percikan api neraka kalau jatuh ke bumi, hangus kok bumi. Panasnya itu berlipat-lipat dari panas dunia. Yang kuat masuk neraka, coba aja saat ini. Saya kasih duit 1 juta, kasih duit 1 juta. Tapi punggung ibu, bapak disetrika 1 menit saja. 1 menit saja. Setrika yang kalau kasih daun langsung css, itu tumpangin di pundak. 1 menit saja. Kuat kira-kira? Saya enggak kuat. Neraka jauh lebih itu, jutaan kali lipat. Mau nantang Allah dengan nerakanya? Ayo segera bertobat. Mumpung pintu tobat masih dibuka untuk kita. Innallaha yaqbalu tawbal 'abdi ma lam yughayyir. Allah akan menerima tobat seorang hamba sebesar apapun dosa yang dilakukan seorang hamba, asalkan dia serius minta ampun menyesal dengan dibarengi dengan tetesan air mata, Allah akan terima tobat tersebut ma lam yughayyir, selagi nyawa belum sampai tenggorokan. Kalau sudah sekarat, mau minta maaf tidak diampuni oleh Allah. Kemudian selanjutnya, karena amal kita baik, dosa sudah tidak ada lagi. Soal malakaini mungkar wa nakir, di saat ditanya malaikat mungkar nakir, Anda tidak takut. Anda tahu kamu malaikat sama dengan aku, hamba Allah, hamba Allah. Tanya apa aja silahkan, tenang Anda. Seperti tangkap polisi punya SIM, kan tenang saja, mobilnya baru, lengkap, surat-suratnya. Tanya polisi, tanya aja, ini saya punya kok. Dengan malaikat pun demikian. Bahkan merasa nyaman karena apa? Engkau adalah hamba Allah terkasih, malaikat. Tidak pernah merasa susah. Kemudian di dalam pertanyaannya lagi, apa? Apa pendapatmu tentang laki-laki ini? Nabi Muhammad ada bersama kita. Jadi semua orang meninggal dunia itu akan melihat Rasulullah. Orang kafir pun lihat Nabi Muhammad. Karena malaikat mungkar dan nangkir bertanyanya begini, hei, kamu kenal enggak orang itu? Orang yang tidak punya iman hanya melihat cahaya memanjar dari wajah orang tersebut, tapi tidak bisa berucap sepatah kata, hanya berkata, aku tak tahu, digebuk oleh malaikat. Tapi Anda semuanya di saat melihat wajah yang penuh dengan cahaya tersebut, Anda sangat mengenal dia. Dialah orang yang sangat Anda cintai, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka spontan Anda berkata, asyhadu annahu Muhammadur Rasulullah. Itulah Nabi Muhammad habibi, orang yang sangat aku cintai. Kapan itu semua kita bisa seperti itu? Di saat kita di dunia ini senang memohon ampun kepada Allah dan menanamkan kecintaan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pertanyaan malaikat mungkar nakir. Lihat. Kemudian setelah itu apa? Wal ba'tsu. Nanti akan dibangkitkan semua kita dari alam kubur. Setelah manusia ditiupkan trompet, mati semuanya, setelah itu dibangkitkan semuanya. Dan harus yakin. Disebutkan dalam ayat Al-Qur'an. Ba'ts. Dibangkitkan. Lihat kisah idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Puncak bumi. Yauma idzin tuhadithu bi anna rabbaka ahli yauma idzin yasturun nasu ashtata yauma idzin yasturun nasu ashtata. Dibangkitkan manusia ashtata dengan model macam-macam. Liyurau a'malahum, untuk melihat amalnya. Na'udzubillah. Dibangkitkan bukan sekedar bangkit, mau ke mana ini? Mau membawa amalnya masing-masing. Untuk melakukan perjalanan panjang puluhan ribu tahun bagi orang munafik dan orang kafir. Yaumul ba'ats, dibangkitkan. Yauma idzi yasturun nasu ashtata. Ada yang kepalanya binatang, ada yang tubuhnya busuk, ada. Itulah perjalanan di padang mahsyar yang matahari secenggal di atas kepala kita. Berbeda dengan ahli iman yang sudah diampuni dosanya oleh Allah karena sering memohon ampun kepada Allah. Dia akan merasakan ringannya beban langkah di padang mahsyar. Bahkan bagi ahli iman perindun Nabi, orang yang cinta kepada Allah, yang takut kepada siksa Allah di dunia, maka tidak akan takut nanti di akhirat. Pantang bagi Allah untuk menakut-nakuti hambanya dua kali. Maka hamba yang pernah takut hukuman di dunia, waktu di dunia Anda takut neraka, maka Anda tidak akan takut lagi ke neraka nanti. Yang enggak pernah takut kepada Allah hari ini dibikin takut nanti setelah mati. Maka yang hidupnya takut kepada Allah, takut kepada neraka Allah, takut hukuman Allah, salah sedikit istighfar, memang kita tempatnya salah, akan disergap menyesal, segera menyesal, memohon ampun kepada Allah. Maka orang yang pernah takut ini saat ini tidak akan lagi takut saat itu. Tidak akan takut lagi saat itu di padang mahsyar. Waktu dibangkitkan di padang mahsyar tidak merasa takut lagi. Bahkan ingat, perjalanan di padang mahsyar itu butuh waktu puluhan ribu tahun, bukan sebulan, 90, 100 tahun seperti yang Anda alami di dunia. Tidak, puluhan ribu tahun. Tapi bagi Anda ahli iman yang di saat berdosa segera memohon ampun kepada Allah, yang tidak jahil dengan saudara, yang tidak zalim kepada suami, yang tidak zalim kepada istri, yang tidak zalim kepada pembantu, hidup di dunianya baik, maka waktu menyeberang, waktu dia menjalani perjalanan di padang mahsyar, maka padang mahsyar yang bagi orang ahli maksiat dan orang munafik, orang kafir puluhan ribu tahun, bagi Anda yang ahli ibadah, ahli tobat, ahli iman, melewati padang mahsyar ma baina dzuhri wal asri, seperti antara waktu zuhur dengan asar, singkat, indah. Dan dibarengi dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangkit, ba'ats, dibangkitkan. Wal hasyru, dikiring di padang mahsyar. Wal kiamatu, hancurnya semesta semuanya. Tidak ada yang tersisa. Bagaimana seramnya. Ngelihat gunung Merapi saja, Masya Allah ketakutan kita. Gempa bumi saja sudah Masya Allah. Pada hari kiamat nanti. Wal hisab. Perhitungan amal. Yang menghitung amal kita adalah Allah yang tidak pernah tidur. Kalau hitungan kita dengan pembukuan keuangan yang ada di kantor mungkin bisa selisih dan salah. Tapi ini penghitungan yang tidak akan salah. Semua yang kita lakukan dari amal baik tidak akan terlepaskan, pasti dicatat. Begitu juga semua dosa akan dicatat. Hati-hati. Dihitung. Kecuali dosa yang sudah diampuni oleh Allah, tidak akan tampak lagi. Yang namanya timbangan semuanya ini adalah bagi dosa yang harus diperhitungkan nanti di akhirat. Tapi kalau dosanya sudah diampuni oleh Allah saat di dunia, maka tidak akan tampak lagi saat ini. Wa thawabu, dan pahala, harus yakin. Karena pahala ini disebutkan dalam Al-Quran, harus yakin bahwasanya ada imbalan pahala yang Allah berikan kepada siapapun yang beramal baik saat di dunia. Dan imbalan dari Allah, imbalan yang tidak bisa dibandingkan dengan apa yang kita lakukan saat di dunia. Sungguh Allah Maha Kasih, umur kita pendek. Umur umat Nabi 63 sampai 70. Dapat bonus sampai 100. Tapi pun itu pasti pendek. Subhanallah, Maha Kasih Allah diberi umur pendek untuk berjuang di waktu yang pendek, sabar di waktu yang pendek untuk mendapatkan kebahagiaan sepanjang masa. Yang punya umur 1000 tahun capek loh ya, berat loh ya. Berjuang di dunia ini banyak tantangannya. 1000 tahun, waduh. Kalau dimudahkan Allah beramal baik, tentu amalnya sangat indah, bagus. Sebaik-baik seseorang adalah yang umurnya panjang dan amal baiknya banyak. Umur panjang, amal baik. Semoga Allah memanjangkan umur kita dengan ketaatan kepada Allah dan sehat. Ya perlu ya, jangan minta panjang umur saja. Kalau minta panjang umur dilengkapi, ya Allah panjangkan umur saya dalam ketaatan serta sehat walafiat. Ada orang panjang umur sakit-sakitan, enak atau enggak? Nah, enak. Panjang umur maksiat tok, tambah nerakanya tambah dalam. Makanya doa itu yang sempurna. Ya Allah panjangkan umurku sehat, taat, itu. Mau panjang umur penyakitan terus. Umur 200 tahun. Wah, setiap seminggu masuk rumah sakit, potong tangannya, jempolnya sini, wah. Tapi panjang umur mau? Ah, mau. Ini kalau minta kepada Allah jangan tanggung-tanggung deh. Panjang umur, sehat walafiat dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tapi sepanjang apapun umur Anda pasti akan mati. Kita akan mati semuanya, akan menemui kematian. Kemudian wal hisab, perhitungan, wa thawab, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ada imbalan ya Allah, dan tidak tidur, pasti tidak ada. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun amal yang Anda lakukan akan Anda lihat. Kelihatan aja 1000 rupiah yang Anda berikan kepada si fakir, kalau diterima oleh Allah akan tampak gede nanti di akhirat, apalagi yang gede yang Anda berikan. Begitu juga Anda jangan meremehkan dosa sekecil apapun. Jika Allah tidak mengampuni Anda dengan dosa kecil tersebut, ternyata menjadi sebab Anda kepleset ke neraka. Biarpun hanya waktunya singkat. Singkatnya di neraka, Masya Allah. Singkat di neraka. Bahkan perjalanan neraka yang paling dalam itu ada perjalanan 70 tahun, enggak, belum nyampe. Neraka begitu dalamnya. Kebakar. Serem deh. Ngeri. Makanya jangan guyon tentang neraka. Haram, bahkan mengeluarkan dari iman, guyon neraka. Wah, asyik di neraka sama artis. Memangnya artis semuanya masuk neraka? Ada istri tobat masuk surga? Apa ada kok? Ada orang guyonan. Wah, asyik di neraka sama artis. Enaknya. Ngomong apa kamu itu? Ha? Nggak usah di neraka deh. Di dunia saja dah kamu akan dikumpulkan. Bukan. Nggak usah dimasukkan neraka sama orang cantik. Suruh lihat orang cantik, kamu dibakar jempolmu. Gitu aja sudah. Gak bisa kok. Kaki sebelahnya dibakar, suruh lihat orang cantik. Ya gak bisa, mau main-main. Makanya jangan sok guyonan tentang neraka. Jangan main-main tentang neraka. Takutlah kepada Allah. Wal adab, siksa. Seksa yang kita sudah tidak bisa menghindar, kalau memang harus diseksa, na'udzubillah. Tapi seksa itu bisa kita tepis, bisa kita tolak dengan tobat waktu kita di dunia. Di saat kita berada di dunia, kita mohon ampun kepada Allah. Dan bisa kita tolak dengan anak-anak soleh memohonkan ampun kepada kita. Dan bisa kita tolak dengan iman. Jadi ada mungkin ada seorang hamba meninggal dunia, waktu meninggal banyak dosa. Tapi bisa saja belum dibangkitkan di alam barzah sudah habis dosanya. Kenapa? Dimohonkan ampun oleh hamba-hamba yang hidup di dunia. Semoga kita adalah termasuk golongan yang sebelum mati pun sudah dihabiskan dosa kita oleh Allah. Gak perlu ngerasain deh siksa sedikit-dikit, gak usah deh. Gak perlu, berat. Wal mizan, ada timbangan. Mizan ada timbangan. Timbangannya adalah malaikat gede. Sebagian mengatakan malaikat Jibril sama malaikat Mikail yang menimbang amal tersebut. Ada timbangan, bentuk timbangan gede, dua. Ada dua kafah, dua sisi. Yang satu sisi amal baik, sisi amal buruk. Jika amal buruknya yang cuman caranya seperti apa, jangan tanya. Sehingga ada namanya usul akidah yang harus Anda yakini. Ada namanya pokok furu' akidah, cabang akidah. Yang harus kita yakini pasalnya ada timbangan nanti, al-mizan. Timbangan nanti di akhirat. Adapun rinciannya kayak apa, tidak wajib Anda tahu. Yang penting amal Anda akan ditimbang. Orang kafir, amal jeleknya yang naik, amal jeleknya yang tampak. Sebagian mengatakan kalau timbangan di dunia yang berat kan ke bawah, ya kan? Cuman katanya ini wallahualam itu rincian. Kalau begitu enggak perlu kita pusing. Katanya kalau amal di akhirat nanti timbangannya enggak begitu. Kalau amal baik itu banyak nanti naik, langsung terangkat. Enggak tahu. Itu pun masuk pembahasan sudah. Maka saya tinggalkan saja masalah itu. Yang jelas Anda harus percaya bahwasanya amal Anda akan ditimbang. Bayangkan sudah dihisab, dihitung, ditimbang lagi. Maksudnya apa? Bahwasanya perhitungan dengan apa yang kita lakukan adalah dengan detail, sedetail-detailnya. Tidak akan ada yang kelewat. Kalau amal baik, Allah tidak akan menyia-nyiakan amal tersebut. Jika itu adalah dosa, ada kemungkinan Allah tiba-tiba mengampuni. Nanti ada bab syafaat yang akan kita bahas di sini. Mizan yang benar harus kita yakini. Jadi ini tadi rentetan-rentetan yang harus kita yakini dari hal-hal yang kita dengar dari baginda Nabi melalui hadis mutawatirnya atau daripada Al-Quran. Wanar, seksa di neraka mengerikan. Wasirat, jembatan yang membentang antara padang mahsyar dengan hamparan yang menempel dengan surga. Jadi padang mahsyar, semua orang di sini, kemudian ada jembatan. Dan jembatan ini besar kecilnya sesuai dengan amal. Bagi orang yang banyak dosa, kecil hampir tidak terlihat, bingung mana, baru masuk ke cebur ya. Tapi bagi Anda yang sering memohon ampun kepada Allah atas segala dosa, yang rindu melakukan kebaikan, maka jembatan Siratul Mustaqim akan tampak luas. Bahkan berjalannya pun beda-beda. Jika amal Anda baik, Anda akan ditarik oleh amal Anda sehingga Anda bisa meluncur seperti kilat bersama rombongan Nabi Muhammad. Semoga ini adalah golongan kita. Amin. Bergegaslah untuk menuju kepada Allah, wahai hamba Allah. Bergegaslah untuk mencari pengampunan dari Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Bergegaslah wahai ahli iman. Bergegaslah untuk mendapatkan pengampunan dari Allah agar mendapatkan surga. Surga yang sangat luas yang hanya disiapkan untuk Anda-anda yang bertakwa. Ketakwaan takut melakukan kemaksiatan. Bukan maksiat kepada Allah saja, maksiat kepada Allah dan maksiat kepada sesama hamba Allah, dengan bapak ibumu, dengan saudaramu. Jangan ingin digolongkan orang bertakwa kalau masih rebutan waris, cebur neraka sana. La yadkhul jannata qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang mutus tali persaudaraan niat. Cuman kadang kecintaan kita kepada dunia melupakan akhirat. Sehingga kadang seorang tidak tahu bahwasanya di saat dia merebut waris saudaranya, dia telah daftarkan neraka jahanam. Pun demikian banyak dilakukan seorang hamba karena dia tertipu oleh dunia. Kemudian setelah itu, setelah adanya an-nar, siksa di neraka. Wasirat wal haud. Haud itu ada telaga. Ada telaga baginda Nabi SAW. Semua nabi punya telaga, dan telaga yang paling besar telaganya Rasulullah. Telaga ini adalah sebelum masuk surga. Kalau telaga Kautsar yang selama ini kita sebut, ya itu telaga nabi yang ada di surga. Tapi nabi nanti ada telaga sebelum masuk surga, ada telaga. Di saat kita berada di padang mahsyar, sebagian mengatakan sebelum sirat, sebelum jembatan atau setelah jembatan, di situ ada telaga. Dan semua orang yang minum air telaga yang diberikan Allah kepada nabi, yang meminum air telaga tersebut tidak akan haus selama-lamanya. Semoga kita termasuk golongan orang yang bisa minum telaga tersebut. Cuman cara minum air di telaga itu bermacam-macam model. Ada yang minum dengan gelas-gelas emas yang sudah disiapkan. Gelas emas waktu itu, gelas emas nanti boleh. Kalau sekarang pakai gelas emas haram. Hukumnya menggunakan gelas emas waktu kita hidup di dunia adalah haram. Itu hanya untuk orang beriman nanti di akhirat. Tapi ada di antara mereka yang minum dari air telaga tersebut dengan suasana sangat indah, yaitu dengan tangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang menyuapi orang-orang yang dicintai nabi dan mencintai nabi. Lihat, bisa mencium bau harum tangan, baru harum tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Indahnya suasana saat itu yang menyuapi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan berkata yang penting saya minum. Oh enggak, kerinduan kepada nabi perlu. Yang penting saya minum. Oh enggak, kita harus pangkat tinggi. Saya pengen disuapin oleh Rasulullah, harus begitu. Kadang-kadang orang tuh yang penting masuk surga deh. Oh enggak, Anda akan nyesel nanti. Di surga pun ada nyesel, cuma nyeselnya enggak sakit. Ya Allah, kenapa pangkatku cuma begini? Coba. Coba aku beramal baik dan begini. Tapi sudah nikmat. Kemudian setelah itu, al-haud wasyafa'ah. Fasyafa'ah itu adalah pertolongan. Permohonan sebab diringankan beban di akhirat nanti. Syafaatnya nabi. Jadi nabi memberikan keringanan beban berat di saat kita berada di padang mahsyar sampai surga. Dan syafaat, ada syafaat Nabi Muhammad, ada dua syafaat. Yang pertama syafaat uzma, syafaat agung nabi, itu akan dirasakan oleh semua hamba. Nabi Muhammad punya syafaat uzma. Nanti ada syafaat khasah, syafaat khusus. Adapun syafaat uzma, syafaat agung baginda nabi, ini dirasakan oleh semua penghuni padang mahsyar waktu itu. Karena Allah ingin menampakkan kehebatan baginda nabi, orang di padang mahsyar merasakan panasnya padang mahsyar, dahsyatnya padang mahsyar, mengerikannya padang mahsyar. Mereka mendapatkan ilham dari Allah untuk meminta pertolongan kepada para nabi. Mereka datang kepada Nabi Adam, Nabi Adam tidak bisa memberikan syafaat dan pertolongan. Datang kepada Nabi Nuh, Nabi Nuh pun juga tidak bisa memberikan pertolongan. Datang kepada Nabi Ibrahim, menggeleng Nabi Ibrahim, tidak, aku tidak bisa memberikan pertolongan. Datanglah kepada Musa, Nabi Musa pun tidak memberi pertolongan. Nabi Musa malah menunjuk tuh Nabi Isa itu, nabi yang penuh kasih itu. Datanglah kepadanya. Datang kepada Nabi Isa, tidak memberikan pertolongan. Ternyata Nabi Isa menunjuk kepada manusia yang penuhi oleh cahaya, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa berkata, mintalah kepada orang itu, niscaya dialah yang akan bisa memberikan pertolongan. Lalu manusia menghadap kepada baginda Nabi Muhammad SAW, minta pertolongan agar diringankan suasana dan keadaan di padang mahsyar. Nabi mengatakan, hiyali, syafaat itu adalah milikku. Aku diberi oleh Allah syafaat. Aku diberi oleh Allah kesempatan untuk meminta pertolongan kepada Allah untuk menolong kalian. Lalu Nabi melakukan sujud. Kemudian setelah Nabi sujud, diseru, irfa' ra'sak sal tu'to washfa' tusaffa' tusyaffa', angkat kepalamu, beri pertolongan kepada umat penghuni mahsyar semuanya. Kemudian Nabi Muhammad mengangkat kepalanya dan memberikan pertolongan kepada semua yang ada di padang mahsyar, sehingga saat itu mereka merasakan suasana yang berbeda. Suasana yang berbeda, panasnya berkurang saat itu. Dan tujuan ini semua tidak lain adalah karena Allah ingin pamer kepada penghuni padang mahsyar bahwasanya Nabi Muhammad adalah makhluk termulia. Nabi-nabi yang lain enggak bisa, tapi Nabi Muhammad bisa. Ini di suasana mana? Syafaat. Lah, kemudian syafaat ini ada syafaat dari nabi, ada syafaat dari para malaikat, ada syafaat dari anak-anak kecil yang meninggal sebelum balik. Anak-anak kecil bisa memberikan pertolongan syafaat kepada ibundanya. Anda tidak boleh meminta semoga anakku mati kecil, enggak boleh. Mintalah, ya Allah, semoga anakku menjadi orang yang dewasa, besar, menjadi ulama, bisa memberikan pertolongan padaku. Cuman ini hiburan bagi siapapun, ibu, bapak yang punya anak meninggal sebelum balik, dia tidak punya dosa. Dia adalah ahli surga yang menanti Anda, dan dialah yang akan menolong Anda nanti. Akan tapi dengan catatan Anda sabar. Itu tabungan. Kabar gembira bagi seorang bapak dan ibu yang ditinggal anaknya di saat anaknya belum balik. InsyaAllah bapak ibunya pun akan menyusul ke surga dengan catatan sabar. Syafaatnya anak. Kemudian syafaat macam-macam kalau bicara tentang syafaat. Harus kita yakin adanya syafaat. Kemudian pertolongan antara kaum muslimin dengan kaum muslimin yang lainnya bisa. Syafaat persaudaraan. Kita bersahabat dengan saling mencintai karena Allah. Ada yang kepleset akan menolong nanti. Sampai dikabarkan bahwa nanti di surga itu semua dari kita tuh akan saling mencari. Mencari sahabatku, kenalanku, kenalanku. Tidak ingin ada yang tertinggal. Semua persahabatan karena Allah, ini akan ada buahnya nanti di akhirat. Sahabatan karena Allah. Tapi kalau persahabatan bukan karena Allah, malah mencari tapi untuk menuntut. Al-akhilla yauma'idin ba'duhum liba'din adu. Persahabatan yang dibangun bukan karena Allah, malah merepotkan nanti di akhirat. Na'udzubillah. Wal jannah, adanya surga. Wal khulud abadi. Wal khulud abadi. Di surga abadi. Di neraka bagi orang kafir abadi. Di neraka bagi ahli iman akan berakhir lalu masuk surga. Tapi yang harus diyakini adalah kalau surga itu abadi, neraka abadi, tidak akan berakhir. Jangan sampai Anda terpedaya dengan pemikiran-pemikiran rusak yang akhir-akhir ini mulai dihembuskan oleh orang yang salah faham, salah berpikir, mengatakan bahwasanya surga itu nanti juga berakhir, neraka juga berakhir. Itu keyakinan batil, salah. Dan keyakinan anak-anak muda yang sok belajar ilmu falsafah dan sebagainya, ilmu akidah tapi dengan cara yang salah, itu gayanya tuh kayak ilmiah. Coba saja. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Semua akan hancur kecuali Allah. Waduh, kalimatnya hebat ya. Lalu dia, semua ini bumi akan hancur, matahari hancur, yang abadi hanya Allah. Lah ini kalimatnya, hati-hati. Kemudian setelah itu sok dia, surga termasuk bukan Allah. Surga adalah ciptaan Allah. Neraka ciptaan Allah. Berarti surga dan neraka juga hancur. Lah ini anak-anak muda yang baru belajar di kampus langsung percaya. Wah hebat, hebat ini. Benar juga ya. Ini ada tulisan-tulisan, ada kalau Anda buka ada. Itu orang sesat, dia salah cara berpikirnya. Harus dijelaskan bahwasanya memang betul yang namanya surga dan neraka adalah itu bukan Allah, dan dia bisa hancur. Akan tapi ketahuilah, surga dan neraka memang bisa hancur dan berakhir, akan tapi surga dan neraka tidak hancur karena diabadikan oleh Allah. Allah yang mengabadikannya. Jadi surga itu diabadikan oleh Allah, maka tidak akan berakhir. Memang zatnya surga adalah makhluk yang tidak abadi, akan tapi dalam banyak disebutkan Al-Quran tentang khalidina fiha, orang itu akan abadi di dalamnya. Berarti ini Allah memberitahu, memang surga adalah makhlukku yang bisa hancur, tapi aku tidak menghendakinya hancur, akan tapi aku jadikan surga itu abadi. Maka surga adalah abadi karena diabadikan oleh zat yang maha abadi. Neraka pun abadi karena diabadikan oleh zat yang maha abadi. Maka jangan sampai Anda punya keyakinan kalau surga bakal berakhir, neraka bakal berakhir. Tidak, surga tidak berakhir. Sampai kapan? Enggak ada batasnya. Tidak ada batasnya, sudah selesai. Kemudian waru'yatulillahi, melihat Allah. Lah ini adalah masalah agak panjang lebar. InsyaAllah akan kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Dan semoga tim bisa mengingatkan kira-kira batasnya bulan depan apa ini. Saya suka lupa ini. Saya tadi batasnya juga ngira-ngira. Sebab saya tempat tidak ada ngingetin jatahnya, saya lupa ini. Saya kira-kira saja, tidak tahu benar tidak. Jadi kita punya tugas, semua tim setempat itu harus diingatkan batas saya mana. Kalau tidak, saya tidak ingat. Saya tadi kira-kira saja kemarin kayaknya ini. Apalagi ini saya potong di tengah begini, harus diingatkan. Kalau tidak, saya lupa nanti. Karena setiap tempat kitabnya beda, setiap tempat ini beda. Dan saya tidak ngerti batasnya sampai di mana. Jadi mohon nanti tim perhatian, setiap majelis ditulis di sini, batasnya sampai di sini. Supaya kita tahu nanti. supaya tidak mengulang-ulang atau ngelompat. Jadi insya Allah pertemuan yang akan datang, kita akan bicara tentang melihat Allah di surga nanti. Semoga kita termasuk orang yang bisa melihat Allah. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah, jazakallah khairan katsiran. Kita ucapkan kepada guru kita semua, Buya Yahya, atas ilmu yang telah disampaikan dan semoga menjadi bekal kita untuk keselamatan hidup di dunia dan terutama keselamatan kita untuk di akhirat kelak. Baik, selanjutnya seperti biasa, para hadirin rahimakumullah, para pemirsa Al-Bajah TV dan para pendengar radioku dimanapun Anda berada, selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Seperti biasa, kita mulai dari pertanyaan sosial media. Baik, untuk sementara kita mendoakan ada salah satu orang tua dari pejuang kita sekarang masuk rumah sakit, detik ini juga dalam keadaan berat, artinya sakitnya sudah parah. Semoga Allah memberikan yang terbaik untuknya. Yang terbaik untuknya. Yang terbaik untuknya. Terbaik untuk yang sakit, terbaik untuk yang sehat. Baik di dunia dan baik di akhirat. Al-Fatihah. Assalamualaikum Buya. Saya punya kakak laki-laki, dia rajin sholatnya, cuma tidak mau ke masjid dengan alasan dia pernah ke masjid, tapi masjid ini imamnya kurang baik bacaannya. Terus masjid yang satu lagi kurang mengerti tata cara berjamaah dan lain-lain. Pokoknya setiap dia ke masjid selalu aja tidak cocok dengannya. Yang saya tanyakan, bagaimana saya menanggapi kakak yang seperti itu? Benar apa tidak? Tolong penjelasan Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya yang pertama adalah, Anda jangan seperti dia. Itu sombong. Anda jangan seperti dia. Kalau memang di masjid itu ada yang kurang benar, Anda benari, benahi. Kalau ada bacanya tidak fasih, Anda ajari. Itu sebenarnya orang beralasan karena dia malas ke masjid. Nanti macam alasan, wah di masjid jalannya banyak perempuan buka aurat, saya takut dosa, nah, enggak ke masjid. Ini masjid. Kalau di masjid nanti banyak orang, nanti saya harus di rumah saja deh. Saya enggak tahu kumpul sama orang, banyak dosa dengan orang. Enggak masjid. Itu. Nah, akan tapi pergilah ke masjid, bagi yang merasa seperti itu, pergilah ke masjid dengan pahala yang berlipat-lipat. Caranya bagaimana? Alasannya macam-macam ya, misalnya apa? Saya tidak mau ke masjid, kenapa? Karena di depan rumah saya itu banyak perempuan di pinggir itu buka aurat, sehingga kalau ke masjid saya pasti melihat aurat mereka. Apakah saya harus ke masjid? Jawabannya apa? Pergilah ke masjid dan jangan lihat dia, jaga, dapat dua pahala. Kan begitu. Jangan, pokoknya jangan sampai setan itu kamu turuti. Kalau alasannya tadi gimana? Di masjid bacanya enggak benar. Datanglah ke masjid, benahi dia, dapat dua pahala. Gitu loh. Dengan cara yang baik tentunya. Jangan sampai kamu mau dibohongi oleh setan, akhirnya Anda tidak pernah ke masjid. Seperti itu. Tidak ada alasan. Masjid adalah tempat kebersamaan, tempat indah. Kecuali masjidnya sudah menjadi tempat kemungkaran. Akidahnya tidak benar di situ, macam-macam. Wah, ini lain cerita. Tapi kalau ternyata hanya permasalahannya bacaan, ini bisa diselesaikan. Urusan bacaan, dan bacaan pun ya jangan sampai Anda terlalu tinggilah targetnya. Biasanya ini ada kejadian juga, seorang hafidz Quran tidak pernah mau sholat berjamaah. Kenapa? Dia merasa bahwasanya semua yang ada di situ bacaannya di bawah dia. Tersesatlah sang menghafal Quran tersebut. Kesian dia. Ada sombong, enggak mau sholat berdiri di sana, pinggir sana. Kenapa enggak sholat berjamaah? Karena bodohnya dia. Kalau dia punya ilmu kan enggak seperti itu. Ahli fikih tidak ada yang mengatakan seperti itu. Dia adalah hawa nafsu yang merasa dia sudah punya Al-Quran, hafalan 30 juz, yang imam hanya hafalannya begitu, bacaannya kurang fasih lagi. Kurang fasihnya pun bukan sampai merusak bacaan, hanya mungkin ya matnya kurang, shotnya kurang jelas, sinnya kurang tipis, atau bagaimana. Tapi dia terlalu enggak mau sholat, terugilah dia. Baik. Kalau orang prinsipnya seperti itu semuanya bisa berantakan masjid. Tidak karu-karuan. Jadi intinya yang jadi imam di masjid, yang penting standarnya adalah dia sah. Itu standar sah. Sah buat semuanya. Kemudian tidak harus menjadi seorang faqih, paling tidak ngerti ilmu sholat. Cuma kalau Anda ingin mengangkat imam di masjid, bolehlah Anda mengambil seorang yang hafid, baca bagus, ini kan kesempurnaan. Di saat belum dapat yang itu, ya Anda datang ke masjid. Jangan sampai banyak alasan untuk tidak ke masjid. Itu godaan syaitan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, selanjutnya Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya hendak bertanya. Sejujurnya pertanyaan ini sudah lama menghantui saya. Jadi begini Buya, saya punya kakek kandung dan kakek saya menikah lagi dengan wanita lain yang akan menjadi nenek tiri saya. Nah, dari pernikahan kakek saya tersebut terlahir seorang anak wanita. Bagaimana hukumnya jika kami menikah dengan anak hasil pernikahan kakek saya dan nenek saya tersebut? Ini orang biasanya kita tidak ngerti mana ibu tiri, mana ibu sekandung, mana saudara tiri, mana saudara sekandung. Ini kadang-kadang kita bermasalah, ini tidak jelas. Suatu ketika ada orang berkata, Buya itu adik tiri saya. Adik tiri, kenapa kau sebut adik tiri? Dia adalah anak bapak saya dari ibu yang lain. Oh, kamu itu tidak ngerti bahasa Indonesia. Adik tiri itu adalah bapakmu menikah dengan seorang perempuan, dia sudah punya anak. Anaknya itu adik tirimu, kalau dia lebih kecil darimu. Tapi kalau bapakmu menikah dengan seorang perempuan lalu punya anak, maka itu saudaramu sebapak. Bukan saudara tiri. Maka yang bertanya tadi saya sampaikan, itu bibimu seayah. Enggak boleh Anda menikah dengan dia, dia bibimu. Karena mbahnya sama, bapakmu dengan dia sama bapaknya ini. Kadang-kadang ini loh permasalahan ini. Jadi kadang-kadang orang tidak bisa membedakan antara anak tiri, apa saudara tiri dengan. Jadi saudara itu ada saudara seayah seibu, ada saudara seayah saja, ada saudara seibu saja. Itu saudara. Baik. Jadi Anda tidak boleh menikah dengan wanita tersebut karena dia adalah bibi Anda. Bibi Anda. Cuman bibi seayah. Maksudnya seayah itu apa? Bibi Anda dengan bapak Anda saudara seayah. Itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Itu mahram. Yang haram dinikahi. Baik Buya, selanjutnya. Assalamualaikum, Buya mau bertanya. Assalamualaikum. Saya kerja di Orang. Disuruh beli barang seharga Rp25.000 dan itu harga pasar. Tapi saya beli langsung dari pengepul lebih murah Buya, hanya harga Rp10.000. Saya kasih sama bos harga pasar, boleh enggak seperti itu Buya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda harus tahu siapa Anda. Jika Anda menjadi wakilnya bos Anda, hanya bertugas untuk membeli, maka ketahuilah, biarpun harga naik turun, Anda tidak bisa mengurangi, Anda tidak mendapatkan bagian. Karena Anda wakil. Artinya apa? Anda disuruh tolong belikan saya sesuatu. Anda wakil dari saya. Maka Anda tidak boleh berbisnis di balik perwakilan ini. Jadi, Anda haram dan Anda berkhianat dan Anda pengkhianat kalau Anda mengangkat harga di depan bos Anda. Harganya dapat 10 ribu. Dikasihkan bos tetap 25, Anda bohong, Anda berkhianat, Anda tidak bisa dipercaya saat itu. Kalau Anda ingin berbisnis, bilang sama bos, bos, kalau saya dapat lebih murah gimana? Ke bos dapat 25 ya? Oh ya, tetap, gak apa-apa. Kalau sudah bos mengizinkan, boleh. Kalau tidak, maka Anda ini sebagai wakil saja dan tidak boleh berbohong. Tapi alangkah banyaknya manusia berbohong. Ini kadang tidak saja, oh jadi petugas belanja masjid, ini sudah pakai. Ini masih jadi tukang belanja saya sudah begitu. Itu kalau jadi pejabat negara korupsi itu. Beli besi misalnya harganya berapa? Harganya ini, harganya anggap saja 100 ribu. Sudah umum harga 100 ribu. Itu sudah ada kong kali kong dengan Dengan sananya itu sebetulnya harga 90, tapi ditulis sama yang jual itu menjadi 100. Jadi nanti laporannya ke pengurus masjid 100, dapat 10.000. Haram mengkhianat tuh manusia. Wah, itu bakat jadi koruptor tuh. Neraka jahanam tuh manusia. Enggak boleh itu. Maka bakat jualan sayur pun ya. Jadi pembantu beli sayur pun harganya 500 dibilang 700. Korupsi. Pernah suatu ketika ada sebuah ini kadang-kadang pondok, khususnya kerja di tempat-tempat mulia, pondok kalau mau belanja, jangan sampai mengangkat harga kalau memang Anda sebagai wakil. Kecuali Anda jual beli ke pondok. Anda jual beli ke pondok, ke masjid, silahkan Anda jual beli. Anda sandal harga 5.000, Anda jual 500.000 juga boleh. Cuman ada yang beli atau enggak, ini kan babnya beda. Katanya kalau Anda berbohong enggak boleh. Jadi tadi jawabannya, Anda tidak boleh menaikkan harga gara-gara Anda mendapatkan yang lebih murah. Karena Anda bukan pemilik modal dan Anda bukan dagang kepada bos Anda, tapi Anda bertugas sebagai wakil untuk beli. Kecuali Anda menempatkan bos, beli ke saya aja ya, itu beda ceritanya. Awas, tolong amanat. Kadang begitu menganggap, coba, Anda pun akan kecewa jika ada orang semacam ini. Enggak benar. Makanya ada di sebuah pondok pesantren, ada seorang bekerja, rupanya kong kali kong dengan tukang itu. Itu enggak benar itu. Tolong murahkan saya. Sama. Ada kerajaan dari sebuah kerajaan. Kerajaan mana itu lupa itu. Di Indonesia tahu tanda nih. Jadi pegawai kerajaan itu kalau makan di rumah makan. Kalau bilang Pemda enggak enak nanti. Sebuah kerajaan itu pegawainya rumah makan. Itu sudah kong kali kong dengan yang punya warung. Tolong nanti harganya dinaikkan atau kasih kuitansi kosong. Sama kasusnya. Ini enggak boleh bohong, haram. Kita perlu bangun kejujuran. Katakan kepada bos-bos, ternyata ada barang murah, harganya cuma 10.000 bos. Di pasar cuma harganya 25. Right? Kalau ternyata bos lapang hati, Anda akan dikasih hadiah. Kalau tidak, Anda mendapatkan pahala. Selesai. Awas hati-hati, ini harus ditekankan masalah begini. Anda harus amanat. Anda tidak boleh menaikkan harga. Sama, kalau Anda ditugaskan, tolong jualkan mobil saya. Kalau Anda punya jualkan mobil saya 60 juta. Ternyata setelah Anda jual menjadi 70 juta, Anda tidak berhak yang 10 juta. Karena apa? Anda wakil. Kecuali saya ngomong, tolong jualkan mobil saya 60 juta, kalau lebih boleh buat kamu. Nah, kalau gitu baru boleh. Kalau tidak, tetap enggak boleh. Sebab kejujuran ini penting. Sekarang repotnya dunia ini di saat manusia tidak jujur, sama bapaknya saja pakai bisnis nanti. Akhirnya sama istri, istri sama suami sudah bohong harga. Ya, ada bohong itu. Semuanya laporan anggaran belanja sudah berdusta semuanya ini. Hidup kok dijalani dengan dusta itu mau kemana? Suami istri dusta, sama bos dusta, pengurus masjid dusta, pondok dusta. Waduh, mau apa? Makanya dipangkas, tidak boleh. Hukumnya haram. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga Buya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di kampung saya ada paham yang harus bersyahadat 20 kalimat syahadat, Buya. Banyak. Dan dimandikan, terus diajarannya itu naudzubillah istri orang lain itu halal. Apa? Istri apa? Berhubungan dengan istri orang lain itu halal, bahkan dapat pahala, Buya. Dan sholat pun tidak jadi masalah, yang penting adalah bayar. Yang jadi permasalahan saya, masalah berjamaah dengan orang tersebut, Buya. Apa hukum saya berjamaah dan menjadi makmumnya sah atau tidak ibadah dengan orang tersebut? Pertama adalah, jika betul dia meyakini bahwasanya istri orang halal, maka ketua ilah dia murtad keluar dari iman. Anda pun tidak sah sholat dengan dia. Bahkan Anda pun tidak boleh memberi makan ke dia. Karena dia bukan orang terhormat. Enak aja. Istri orang boleh, ini gila ini. Orang kafir aja enggak mau. Orang kafir marah kalau istrinya dipakai sama orang lain. Ini pakai syahadat 40 lagi untuk membungkus kemaksiatannya. Wah, ini penjahat paling jahat tuh manusia. Tak pikir hanya syahadat saja tadi. Tak tanya ada lanjutannya. Kalau mau baca syahadat, gimana syahadat 40? Ya boleh-boleh saja, syahadat 100 kali juga boleh kok. Terus mandi, ya mandi barangkali baumu kecut. Biasa saja kalau mandi. Asalkan mandinya benar, mandinya di kamar mandi. Bukan mandi di lapangan. Mandinya sendiri-sendiri, boleh-boleh saja. Lanjutannya yang enggak enak. Istri orang boleh. Na'udzubillah. Dan memang kadang-kadang dibungkus agama, agama untuk mencari kepuasan hawa nafsunya. Hukumnya murtad, keluar dari iman. Tidak saling mewarisi dengan bapaknya. Kalau hukum Islam ditegakkan, dipenggal lehernya karena dia menodai agama. Semoga Allah memberikan hidayah kepada orang-orang seperti itu. Jika ada, saya ngomong jika ada, saya tidak tahu, perlu dicek kembali kan. Dan memang kita mendengar berita aneh-aneh. Dan memang Indonesia ini adalah pasar yang paling ramai untuk jualan apa saja. Jual kerupuk, jual sayur, jual ini, jual agama, jual. Ngaku Nabi laku di sini. Ngaku malaikat laku di sini. Hebat betul. Ada ngaku malaikat ya, ngaku Nabi. Nabi, perempuan barusan mau ngaku Nabi, ada pengikutnya. Subhanallah, bingung kita. Baik, wallahualam bishawab. Baik, selanjutnya pertanyaan dari jamaah. Seperti biasa, satu pertanyaan dari jamaah bapak-bapak dan satu pertanyaan dari jamaah ibu-ibu. Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada dua pertanyaan. Satu. Oh, satu pertanyaan. Ini Buya mau bertanya, orang menghafal Quran dengan orang yang rajin membaca Quran itu derajatnya lebih bagusan mana? Baik. Ya mungkin itu aja mungkin Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tingginya derajat di hati Anda. Kalau sudah seseorang merasa lebih baik dari orang lain, lebih tinggi, itu rendah. Kalau ada orang ini penghafal Quran, ini rajin baca Al-Quran, mana yang lebih tinggi derajatnya? Yang paling tinggi derajatnya adalah yang paling dekat kepada Allah. Bukankah yang paling banyak membaca ini lebih banyak bacaannya? Ngafal Quran itu juga ngulang-ngulang dulu baru hafal. Enggak usah sombong yang baca Quran. Ngafal Quran itu ngulang berapa kali bisa hafal, kan begitu ya? Bagaimana kita bisa hafal Quran? Nah, jadi bukan ukuran. Ukurannya adalah hati yang semakin tawaduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Penghafal Quran, alhamdulillah, orang hafal Quran dipilih oleh Allah untuk nyimpan otaknya, menyimpan Al-Qur'an. Enggak bisa diragukan kalau ini adalah mulia. Dengan catatan tidak sombong dengan orang yang tidak hafal Quran. Akhirnya yang sering baca Al-Qur'an bolak-balik rupanya ngiri sama Quran. Hendak hafal Quran apaan? Saya biarpun tidak hafal Quran, tapi ini sudah bahasanya ngomongnya sudah enggak enak dia. Ngomongnya orang sombong, enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi bacalah Al-Qur'an karena Allah, hafalkan Al-Qur'an karena Allah. Yang menjadikan Anda mulia bukan hafalan Anda, akan tapi yang menjadikan mulia adalah hati Anda dengan Allah yang rindu Al-Qur'an, cinta kepada Al-Qur'an. Itu saja. Jadi jangan sampai kita masuk bab kesombongan. Yang hafal Qur'an sombong. Orang saya hafal Qur'an, enggak diterima oleh Allah. Yang senang baca Al-Quran itu sebenarnya karena dia enggak bisa menghafal, akhirnya ngerendahin. Helah, biarpun hafal Quran tapi bacanya jarang-jarang. Saya biarpun enggak hafal tapi setiap hari baca, kan bagusan saya. Ente sombong sudah. Jadi kuncinya adalah hati Anda, apakah Anda menghafal atau tidak. Yang penting Anda dengan Al-Quran. Allah a'lam bishawab. Selanjutnya dari ibu-ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Citra. Buya, saya ingin bertanya, bagaimanakah hukum Islam terhadap orang yang bergelut di dunia seni, walau dalam konteks melestarikan budaya? Bagaimana sudut pandang Islam sebenarnya terhadap seni? Baik, seni adalah keindahan. Orang yang tidak punya seni, jiwa seni adalah orang yang cacat mentalnya. Cuman seni harus dipilah. Seni kalau tidak berbatas, ngaco. Ada orang seni jorok menggambar orang telanjang, itu seni sakit. Seni itu, ada seni harus ada aturannya dong. Jadi seni itu adalah keindahan. Seni itu perlu, dalam segala sesuatu Anda perlu seni. Ada seni keindahan. Dalam menyusun desain baju pun harus ada seninya kok. Dalam menulis ada seninya. Kaligrafi seni. Yang indah, seni. Tapi harus ada rambu-rambunya dong. Nah, jadi seni itu bukan dilarang. Hadroh adalah seni. Tapi yang dilarang adalah di saat zatnya adalah menjerumuskan. Misalnya tadi, gambar-gambar orang telanjang, gambar orang berhubungan, itu kan membangkitkan syahwat, jelas itu kotor. Atau seni misalnya sudah jelas-jelas dilarang oleh Nabi SAW, masalah musawwirin, Misalnya kalau gambar sendiri adalah gambar yang mujassad berbentuk. Kalau gambar sendiri nanti ada 5 pembahasan. Gambar yang mutlak boleh ada, mutlak halal, baik berbentuk atau tidak berbentuk, yaitu gambar yang tidak bernyawa. Anda boleh menggambar yang tidak bernyawa, biarpun bentuknya kayak patung, patung pohon, patung gunung, boleh. Patung rumah, boleh. Akan tetapi, yang kedua adalah haram mutlak. Haram mutlak adalah gambar dari yang bernyawa, yang berbentuk. Patung, mutlak haram. Mutlak haram, semoga Anda anak-anak Anda nanti bisa jadi bupati. Amin, yang soleh. Nurunkan patung-patung yang ditempelin di mana-mana, diganti dengan sesuatu yang islami. Dan saya tidak menyalahkan Pak Bupatinya kok. Wong Pak Bupati itu diangkat, itu patung sudah ada kok. Iya kan enggak? Saya tidak menyalahkan Pak Bupati. Dan kemudian Pak Bupatinya juga belum tentu tahu kalau itu haram, kan begitu. Makanya saya pengen anak-anak Anda nanti sadar masalah ini. Maka saya juga tidak mencaci dan mengolok. Bahkan itu pun juga dalil seni kok. Karena dia membuat seni, di simbol kota-kota kan ada binatang-binatang. Dia menganggap itu seni. Karena tidak bisa disalahkan orang tersebut. Karena dia berhujah seni dan dia belum belajar agama. Kalau belajar agama tidak mungkin dia. Maka Anda pun jangan suka mencaci maki orang, gampang-gampang nyaci maki. Nanti saja insya Allah pelan-pelan berubahnya. Gambar berbentuk hukumnya haram. Yang berbentuk dari bernyawa. Yang ketiga adalah ini seni ya, seni rupa ya, saya bicara seni rupa. Jadi batik baju boleh, ini adalah seni juga. Siapa yang mengatakan haram? Tidak ada haram. Maka ada rambu-rambunya. Yang ketiga adalah gambar dari sesuatu yang bernyawa tapi tidak berbentuk. Lukisan yang bernyawa tidak berbentuk, asalkan tidak ada membangkitkan syahwat, tidak menunjukkan caci maki ke orang. Kalau merendahkan orang haram, misalnya gambar seseorang, tetangga Anda, ada gambar, ada kambing di atasnya, diinjak-injak, kan menghinakan. Jadi maknanya, harus maknanya benar. Maka dari gambar dari sesuatu yang bernyawa, yang tidak ada unsur porno, unsur merendahkan, unsur melecehkan, maka halal. Kebanyakan orang mengatakan boleh, biarpun sebagian mengatakan haram karena bentuk bernyawa. Tapi yang ketiga, yang keempat adalah dari gambar yang pertama yang tidak bernyawa mutlak ya, mohon maaf, yang tidak bernyawa mutlak halal. Yang kedua bernyawa dan berbentuk mutlak haram. Yang ketiga bernyawa tidak berbentuk, maka kebanyakan ulama mengatakan ada ulama sebagian mengatakan boleh, sebagian mengatakan haram. Lukisan dari binatang, lukisan manusia, asalkan tadi ada kehormatan. Yang keempat adalah gambar yang tidak berbentuk dari yang tidak bernyawa, jelas boleh. Yang tidak berbentuk dari tidak bernyawa, gambar bunga dan sebagainya, itu seni juga. Yang kelima adalah ini, fotografi. Sebenarnya yang keempat, fotografi adalah ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Kebanyakan mengatakan boleh, lagi-lagi tidak membuka aurat, tidak menunjukkan apa sesuatu yang mempermalukan dirinya sendiri di hadapan Allah, yaitu aurat. Itu adalah fotografi. Nanti ada tambahan yang terakhir adalah boleh dari binatang yang berbentuk tapi hanya untuk mainan anak kecil, boneka-boneka. Jadi Anda boleh beli boneka untuk putra Anda, tapi Anda Pak enggak boleh belikan boneka buat istri Anda. Memang istri Anda umur 2 tahun. Nah, ini haram. Jadi kalau istrimu masih umur 3 tahun boleh. Anda punya istri, hadiahnya adalah boneka. Istrinya sudah mbok-mbok begitu dibelikan boneka, enggak boleh, hukumnya haram ya. Ini masalah hukum seni. Kemudian ada yang lain lagi. Jadi semua seni. Seni adalah dari seni yang didengarkan, musik. Ini babnya beda lagi. Tidak semua alat musik diharamkan, luas sekali. Ada alat musik yang diharamkan adalah jika alat musik itu menjadi kebiasaan orang fasik. Siapapun yang menyuarakan alat musik tersebut terkenang dengan kefasikan. Sehingga disebutkan dalam hadis, sayati ala ummati yuhilluna al-khamra wal-hirra wal-ma'azif. Akan datang suatu ketika pada umatku, mereka itu menghalalkan minuman keras dan perzinaan dan ma'azif. Ma'azif itu apa? Ma'azif sebagian mengatakan alat musik. Apakah semua alat musik diharamkan? Oh tidak. Sebagian alat musik boleh. Buktinya ada rebana yang Anda pukul setiap saat, itu adalah halal. Lalu ma'azib di sini apa? Di situ disebutkan oleh para ulama, dijelaskan panjang ya masalah seni. Yang pertama adalah, lihat, saya ti akan datang suatu ketika pada umatku mereka menghalalkan zina, menghalalkan khamr. Dua ini jelas, khamr sama zina haram pada dasarnya. Maka jika ada orang menghalalkannya, dosa besar, murtad. La ma'azib ini tidak pernah ada larangan sebelumnya. Maka para ulama mengatakan bahasanya, kenapa kok ma'azib, alat musik, disebutkan di sini, dijejer sama khamr sama zina? Maka yang diharamkan jelas-jelas adalah alat musik yang biasa digunakan untuk mengiringi orang minuman keras dan berzina. Itulah kebiasaan orang fasik. Jadi bukan semua alat musik, nanti pada dasar akhirnya seperti itu. Ini pembahasan panjang lebar. Tapi secara umum bahasanya, yang solehah yang bertanya, seni adalah keindahan. Orang tidak punya seni adalah cacat mentalnya. Seni bercinta dengan suami pun ada seninya, dengan istri ada seninya. Jangan lempeng-lempeng deh sama suami. Assalamualaikum istrinya. Ada ya. Saya ngomongnya pelat-pelat dikit deh. Bangunin suami, bangun-bangun cayang gitu loh kan gitu. Jadi ada seninya apa-apa. Orang tidak punya seni cacat mentalmu. Seni itu indah. Baik. Ini saja, Allah alam bisawab. Panjang ya, mohon maaf nih kalau karena ini masalah hukum, mohon ini hanya potongan-potongan. Nanti rincian tentang musik dan sebagainya babnya beda. Itu perlu. Jadi seni adalah sah asalkan ikut rambu-rambu syariat Islam. Allah alam bisawab. Cukup insyaallah karena waktu sudah malam, bertemu lagi insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Jangan lupa untuk ikut program. Kami masih merindukan bahasanya segera terwujud pondok pesantren di mana saja. Kami tidak akan menyuarakan hanya untuk Bandung saja. Pengembangan-pengembangan program-program pondok pesantren dimanapun. Di situ ada umat Nabi Muhammad. Pondok pesantren, stasiun radio, dan yang lain sebagainya. Hendaknya kita kembangkan, termasuk di Bandung khususnya. Dan stasiun radio, semoga segera terwujud kembali. Dan juga Anda bisa mengikuti pengajian-pengajian kami di TV apa? MKTV, Jumat, Sabtu, Ahad, jam 9.10 pagi. MKTV Jumat, Sabtu, Ahad 9.10 pagi. Satu lagi TV SKTV setiap jam 5 pagi. Setiap jam 5 pagi, Bu, sebelum sibuk buat sarapan ya. Jam 5 pagi Ibu bisa melihat di SKTV. Pernah lihat? SKTV-nya pernah, tapi Bu Yanya pernah lihat. Ibu enggak pernah milih pengajian Bu ya, ini kecil. Nah begitu, alhamdulillah. Dan dengar katanya, tidak mau dituduh. Mohon maaf, kami menuduh yang jelek. InsyaAllah, tolong didengar, perdengarkan kepada yang lainnya, beritahu kepada yang lainnya untuk sinambung silaturahmi. Ngaji kok sebulan sekali ini? Ya, model lah apa itu? Ngaji nunggu Buya sebulan sekali, lupa ilmunya, jadwalnya pun sudah lupa. Semoga Allah menjaga kita semuanya, tetap dekat dengan kemuliaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhdulna. Wa'afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tu'thir alayna innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, muliakan kami di dunia dan di akhirat. Berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Jaga hati kami, jaga lisan kami, jaga jasad kami Allah. Jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, iman kami, kekuatan hati kami, iman kami, kuatkan iman kami Allah. Ya Allah, Engkau yang menguasai hati kami, jauhkan kami dari keraguan-keraguan tentang sesuatu yang harus kami imani, dan berikan kepada kami bimbingan petunjuk untuk mengetahui yang hak untuk kami ikuti, dan mengetahui yang batil untuk kami jauhi. Kami mohon jaga anak-anak kami, zaman mengerikan, zaman rusak. Kerusakan akidah ada di mana-mana, kerusakan akhlak ada di mana-mana. Kami mohon jaga kami dan anak-anak kami, ya Allah. Tetapkan kami kepada akidah yang Kau ridhoi, ya Allah. Akidah kekasihmu Nabi Muhammad. Muliakan keluarga kami, anak-anak kami, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Suami istri yang saling mencintai karenamu, ya Allah. Dengan anak yang soleh, solehah. Yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, lembutkan hati kami. Sesama pasangan kami, sesama kami, ya Allah. Jangan sampai hati kami hati keras, hati pendendam, hati pendengki dan benci. Jauhkan kami dari dengki kepada dan dendam. Jauhkan kami dari dengki dan dendam kepada siapapun. Kami mohon, ya Allah, jika ada orang berbuat salah kepada kami, menyakiti kami, zalim dan aniaya kepada kami, kami mohon, ya Allah, ya Allah, ya Allah,